perpisahan, kini telah terobati kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi pertemuan yang kuimpikan, kini jadi kenyataan pertemuan yang kujambakan, ternyata bukan hayal. Kembali lagi pertemuan. pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan, pertemuan yang kujambakan.